السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memperkenankan kita untuk kembali berkumpul pada kajian rutin kita yang membahas As-Siratul Nabawiyah, sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak mengenal berbagai macam kejadian dalam sirah nabawiyah, dan semakin kita mengenal sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dan problem yang terjadi di tengah-tengah umat, akan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri-diri kita, dan mencintai Rasulullah alaihi salatu wasallam termasuk di antara tanda keimanan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, la yu'minu ahdukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Kecintaan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam melebihi kecintaan kita kepada apapun dan siapapun. Dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan tanda cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang muslim semangat untuk mempelajari sirah, semangat untuk mengetahui sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-hijrah, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menuju ke Al-Madinah Nabawiyah setelah kita menerangkan terjadinya dua kali pembaiatan kaum Ansar yang disebut dengan Bai'atul Aqabah, yang pertama dan yang kedua, yang itu kemudian menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadikan kota Madinah sebagai tujuan untuk berhijrah, disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah kaum muslimin dan kaum Ansar telah berbaiat dan bertekad untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala mengatakan, fabai'u thumma hajar Makkah yawm ats-tsanin min syahri Safar. Ketika kaum Ansar telah berbaiat, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan Makkah. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa berhijrah ke Al-Madinah An-Nabawiyah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata pilihan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, namun itu adalah merupakan wahyu dari Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bermimpi bahwa beliau akan berhijrah dari Makkah menuju ke sebuah negeri yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma, dan ternyata itu adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan telah kita sebutkan pula, setelah keluarnya perintah untuk berhijrah, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka pun bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan Makkah, meskipun itu adalah merupakan negeri yang sangat mereka cintai. Di sanalah mereka dilahirkan dan di sanalah mereka tumbuh, berkembang, jadi dewasa, hingga berkeluarga, hingga beranak cucu. Dan di sanalah mereka hidup bersama dengan kerabatnya. Dan di sanalah mereka berpenghasilan. Mereka memiliki harta. Namun itu semua ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan mereka untuk menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang jujur, yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka dan dipisahkan dari harta benda mereka, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya, dan mereka menolong agama Allah dan rasulnya. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang jujur dengan keimanan mereka. Maka para sahabat satu persatu berangkat menuju ke Al-Madinah An-Nabawiyah, termasuk di antara yang pertama kali berangkat ke Al-Madinah An-Nabawiyah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Mereka termasuk kaum muhajirin yang pertama kali berangkat ke Madinah, dan tujuan keduanya adalah untuk mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin dan menyebarkan Islam di kota Al-Madinah. Lalu kemudian setelah itu menyusul para sahabat yang lain, di antaranya Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bersama dengan kurang lebih 20 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat menuju ke Al-Madinah dan disambut oleh kaum Ansar dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, dan mereka berupaya dengan apa yang mereka mampu untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Nah, termasuk di antara yang disebutkan dalam sejarah kisah perjalanan hijrah Abu Salamah bersama dengan istrinya Ummu Salamah, Hindun radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kemudian Ummu Salamah ini termasuk di antara ummahatul mukminin. Sepeninggal Abu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala dari ayahnya Ishaq bin Yasar dari Salamah bin Abdurrahman bin Umar bin Abi Salamah dari neneknya Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa sallam, menceritakan tentang perjalanan hijrah beliau bersama suaminya Abu Salamah ketika itu. Kata beliau, lamma ajma'a Abu Salamah al-khuruj ila al-Madinah rahala li ba'irahu thumma hamalani alaih. Ketika Abu Salamah telah bertekad untuk keluar menuju ke kota Al-Madinah, maka beliau pun menaikkan aku di atas untanya, dinaikkan di atas unta untuk siap-siap berangkat dengan kendaraan untanya menuju ke kota Madinah. Wa hamala ma'i ibni Salamah, ibnu Abi Salamah, fi hijri, dan anakku yang bernama Salamah bin Abi Salamah ya membawa bersamaku, yakni mereka bertiga, Abu Salamah, Ummu Salamah bersama dengan putranya Salamah yang berada di pangkuan Ummu Salamah. Thumma kharaja bi yaqudu ba'irahu, lalu kemudian keluarlah Abu Salamah meninggalkan Makkah sambil dia menuntun untanya, yang di atas unta tersebut ada Ummu Salamah bersama putranya. Falamma ra'athu rijalu bani al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum qamu ilayhi, maka ketika mereka ini dilihat oleh beberapa orang dari kabilah Banul Mughirah bin Makhzum, maka mereka pun segera mendatangi Abu Salamah. Mereka segera mendatangi Abu Salamah. Ini dari kabilahnya Ummu Salamah. Mereka melihat kok Abu Salamah keluar meninggalkan Mekah membawa Ummu Salamah dan anaknya. Maka mereka mendatangi Abu Salamah dan mereka mengatakan, hadhi nafsuka ghalabtana 'alayha ara'aita sahibataka hadhi ala ma natrukuka tasiru biha fil bilad, ini diri kamu, engkau telah mengalahkan, engkau telah berhasil mengalahkan kami atas wanita ini, maksudnya Ummu Salamah, engkau telah mengambilnya, engkau telah menjadikan sebagai istrimu, ya. Lalu engkau pergi. Lalu bagaimana dengan istrimu ini? Bagaimana mungkin kami membiarkan kamu, dia berangkat bersamamu? ke negeri-negeri yang lain. Maka terjadi percekcokan antara kabilah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Kata Ummu Salamah menceritakan peristiwa itu, fanaza'u khitam al-ba'ir min jadih. Maka mereka ini, beberapa laki-laki dari kabilah Ummu Salamah, mereka menarik tali kekang unta itu dari tangan Abu Salamah. Rebutan tali kekang unta. Mereka ingin mengambil tali tersebut untuk mereka arahkan agar Ummu Salamah tidak dibawa oleh Abu Salamah meninggalkan Makkah. Fa akhadhuni minhu, maka mereka pun berhasil mengambil aku dari Abu Salamah. Jadi dilepas dari suaminya. Untanya dibawa oleh mereka. Qalat wa ghadiba 'inda dhalika Banu Abdul Asad. Tidak lama setelah itu ada beberapa kaum, beberapa orang dari Banu Asad. Banu Abdul Asad. Banu Abdul Asad ini dari kabilahnya Abu Salamah. Dari kabilah Abu Salamah. Bangsa Arab secara umum itu dikenal sangat kuat persatuan kabilah mereka. Tanpa, kadang-kadang tanpa melihat pada keyakinan mereka, yang penting orang ini dari kabilah kami, kami harus memberikan perlindungan kepadanya, kami harus membelanya. Tanpa peduli apa keyakinannya, sangat kuat persaudaraan sesama suku di antara mereka, sama kabilah. Nah, inilah juga yang menjadi salah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bertahan di kota Makkah dengan perlindungan dari Abu Talib. Meskipun Abu Talib dalam keadaan kafir, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya, maka dia memberikan perlindungan kepadanya selama dia hidup, maka dia akan senantiasa melindunginya. Nah, ketika Ummu Salamah ini dibawa oleh kabilahnya, maka datanglah Banu Abdul Asad. Ini dari kabilahnya Abu Salamah. Ketika mereka melihat dari Bani Al-Mughirah bin Makhzum itu membawa Ummu Salamah beserta anaknya, maka kabilah dari Banu Salamah, Abu Salamah, mereka mengatakan, la wallah, la natruku ibnana indaha idh naza'tumuha min sahibina. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan ya, anak kecil ini, putra ini bersama Ummu Salamah. Kalian sudah melepaskannya dari sahabat kami, yaitu Abu Salamah. Jadi mereka tidak ingin membiarkan anaknya Abu Salamah bersama Ummu Salamah. Kami harus mengambilnya. Jadi Abu Salamahnya terpisah dari Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah bersama putranya juga hendak diambil oleh kabilah Abu Salamah. Jadi putra Ummu Salamah ini. Fatajadabu bunayya Salamah bainahum. Akhirnya mereka tarik-menarik. Tarik-menarik anak si Salamah ini, jadi rebutan di antara mereka. Hatta khala'u yadah, hingga mereka pun melepaskan tangannya. Wan talaqa bihi Banu Abdul Asad. Akhirnya putra Abu Salamah berhasil dibawa oleh kabilah Banu Abdul Asad. Wa habasani Banu Al-Mughirah indahum. Sementara kabilah Banu Al-Mughirah menahan aku berada bersama dengan mereka. Wan talaqa zauji Abu Salamah ila al-Madinah. Sementara suamiku Abu Salamah tetap berangkat ke Madinah. Fa farraqa baini wa baina zauji wa baina ibni. Sehingga mereka telah memisahkan aku dari suamiku dan dari putraku. Terpisah. Abu Salamah berangkat ke Madinah, Ummu Salamah ditahan oleh kabilahnya Banu Al-Mughirah, dan Salamah anak yang masih kecil ini ditahan oleh kabilahnya Abu Salamah. Abu Salamah enggak bisa ditahan. berangkat Abu Salamah. Subhanallah. Ya, antum kalau mengalami peristiwa seperti ini, waduh, menyedihkan sekali. Ya. Terpisah dari istri, terpisah dari anak. Nah, dalam keadaan Abu Salamah tetap bertekad untuk berangkat. Kenapa? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan, perjalanan yang tidak dekat, perjalanan yang tidak sebentar dari Mekah menuju ke Madinah. Maka Ummu Salamah menceritakan dirinya apa yang dia rasakan pada masa-masa ketika dia berpisah dari suaminya. Fakuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah fala azalu abki hatta amsa. Maka aku setiap hari, setiap di pagi hari saya keluar duduk di abtah. Abtah itu tanah lapang itu, ya. Dalam keadaan aku terus menerus menangis sampai sore hari. Pagi hari keluar ke abtah, nangis saja kerja. Perempuan sampai sore pulang, besok keluar lagi. Ya, artinya dia berharap semoga bisa bertemu kembali dengan suaminya dan putranya. Sanatan aw qariban minha, dan itu berlangsung selama setahun atau kurang lebih setahun, mendekati setahun. Nah, terpisah dari suaminya, subhanallah. Hatta marra bi rajulun min bani ammi ahadu bani al-Mughirah, hingga ada seorang lelaki, mereka dari keluarga pamanku, salah seorang dari kabilah Banul Mughirah. Fara'a ma bi farahimani, ketika dia melihat apa yang aku rasakan, dia melihat kesedihanku, maka dia pun mengasihi aku. Maka dia pun mencoba melobi kabilahnya. Dia mengatakan kepada kabilah Banul Mughirah, ala tuharrijuna hadhil miskinah, tidakkah engkau justru menyempitkan wanita yang miskin ini, kasihan? Tidakkah engkau merasa kasihan melihat wanita ini? Kalian justru mempersempit kehidupannya, mempersulit kehidupannya. Farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Kalian sudah memisahkan dia dari suaminya dan dari putranya. Walhasil, setelah terjadi percakapan antara lelaki ini dengan kabilah Banul Mughirah, akhirnya mereka pun menyerah. Dan mereka mengatakan kepada Ummu Salamah, ilhaqi bi zawjik in syi'it. Kalau begitu kamu susul suamimu apabila kau ingin. Silakan kamu susul suamimu. Ya. Mungkin capek juga mereka melihat ini tiap hari duduk di abtah nangis saja sampai sore. Kamu susul suamimu. Qala waradda banu Abdul Asad ilayya 'inda dhalika ibni. Setelah mendapatkan izin untuk menyusul suaminya, maka dari kabilah Banu Abdul Asad pun mengembalikan putranya kepada Ummu Salamah. Qalat fartahaltu ba'iri thumma akhadtu ibni fa wada'tuhu fi hijri. Maka aku pun mempersiapkan untaku, lalu aku mengambil putraku, lalu aku letakkan di pangkuanku. Thumma kharajtu uridu zawji bil Madinah. Lalu kemudian aku pun keluar. Aku menginginkan suamiku di Madinah. Qalat wa ma ma'i ahadun min khalqillah. Dalam perjalanan itu, kata Ummu Salamah, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersamaku. Ataballagu biman laqitu hatta aqduma alayya zawji. Hatta idza kuntu bitan'im laqitu Utsman ibn Talha ibn Abi Talha. Aku bertanya-tanya dengan siapapun yang aku temui, yani sambil bertanya di mana arah menuju Madinah. Apabila bertemu lagi, tanya lagi di mana arah menuju kota Madinah. Subhanallah. Ya, kalau kita melihat sekarang perjalanan dari Makkah Madinah kurang lebih 430 km. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah, ya, masa perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah sekitar 8 hari. Ini kesian wanita Ummu Salamah seorang diri, tidak ada yang menemani kecuali putranya. Ya. Kondisi ketika itu tidak seperti sekarang. Ya. Mungkin ada hewan buas, mungkin ada suatu, subhanallah. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang bersamaku dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau hanya bersama dengan putranya, berangkat. Kerinduanmu dengan suami. Aku tiba di At-Tan'im. Tan'im ini sudah masuk Makkah. Tan'im ini adalah perbatasan antara tanah suci dengan tanah halal yang paling dekat dari Masjidil Haram, dari Makkah, dari Al-Ka'bah. Afwan, na'am. Na'am, dari Al-Ka'bah. Beliau keluar. Subhanallah, ketika beliau tiba di Tan'im, beliau pun bertemu dengan seorang yang bernama Uthman bin Talha bin Abi Talha. Ya. Jadi belum begitu jauh perjalanan beliau. Pada asalnya beliau berangkat, beliau bertekad untuk berangkat. Bagaimanapun keadaannya, yang terpenting bertemu dengan suaminya di Madinah. Namun setiba di Tan'im, bertemu dengan Uthman bin Talha. Uthman bin Talha ini, ketika itu, ya, pada masa itu, dia masih dalam keadaan kafir. Sebab Uthman bin Abi Talha pada akhirnya dia masuk Islam, namun terlambat nanti di masa-masa perjanjian Al-Hudaybiyah. Uthman bin Talha masuk ke dalam Islam. Dan beliau sempat berhijrah sebelum Fathu Makkah bersama Khalid ibn al-Walid. Ini Uthman bin Talha. Dalam keadaan kafir. Dia adalah saudara dari kabilah Banu Abdiddar. Maka Uthman bertanya kepadaku, ila aina ya binta Abi Umayyah? Hendak kemana engkau wahai bintu Abi Umayyah? Maksudnya Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah. Hendak kemana engkau? Kata Ummu Salamah, uridu zawji bil Madinah. Aku ingin mendatangi suamiku di Madinah. Kata Uthman, awa ma'aka ahadun? Apakah ada seseorang bersamamu yang menemanimu dalam perjalanan safar? Ini bukan perjalanan yang dekat. Jauh ini. Ya. Artinya dia mengkhawatirkan. Ini perempuan. Bersamanya seorang anak yang masih kecil. Salamah. Ketika engkau berangkat sendiri, perjalanan yang sangat jauh ini membahayakan. Awa ma'aki ahadun? Apakah ada seorang bersamamu? Faqultu la wallah. Kata Ummu Salamah, tidak. Tidak ada. Demi Allah. Illallah thumma bunayya hadha. Kecuali Allah kemudian putraku yang masih kecil ini. Apa kata Uthman bin Talha? Wallahi ma laki min matraq. Demi Allah, engkau tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Engkau tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Fa akhadha bi khitamil ba'ir. Maka dia mengambil kekang unta itu, tali kekang unta itu. Fantalaqa ma'i yahwi bi. Maka dia pun berangkat bersamaku sambil menuntun unta itu. Jadi dia di depan, Ummu Salamah di atas untanya bersama dengan putranya. Nah, padahal ini seorang yang kafir. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, iya kan? Jangan sampai di tengah perjalanan terjadi sesuatu. Tidak ada orang lain. Ya. Tidak ada orang lain. Hanya dia seorang wanita miskinah bersama dengan Uthman bin Talha yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Masih dalam keadaan kafir. Berangkat. Dia ingin memberikan perlindungan kepada Ummu Salamah. Karena dia merasa kasihan. Padahal dia, sekali lagi, dia adalah seorang yang yang kafir. Saudara-saudara dari Uthman bin Talha ini terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Saudara-saudaranya Musafi', Kilab, Al-Harith, ayahnya, ya, dan pamannya, ini semua terbunuh dalam peristiwa perang Uhud dalam keadaan kafir. Walhasil, ini suatu yang meragukan, ya, kalau dia sampai ada fikiran-fikiran buruk terhadap Ummu Salamah, bisa saja. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu diceritakan oleh Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, "Fawallahi ma sahibtu rajulan minal Arabi qattu ara annahu kana akrama minhu. Demi Allah, aku tidak pernah menemani seorang lelaki dari kalangan Arab sama sekali yang aku pandang dia adalah orang yang paling mulia, yang paling karam, yang paling mulia dari Uthman bin Talha ini. Kana idza balagha al-manzil anakhabi thumma istakhara anhu." Apabila sampai di sebuah tempat untuk beristirahat, ya, maka dia menurunkan, ya, dia mendudukkan unta tersebut sehingga unta itu menderum agar kemudian Ummu Salamah bisa turun, lalu kemudian dia meninggalkan aku. Dia tidak pernah melihat Ummu Salamah selama dalam perjalanan itu. "Hatta idza nazalt istakhara bi ba'iri." Sampai kemudian apabila aku telah turun, maka dia pun mengambil unta itu lalu diistirahatkan. "Tsumma qayyadahu fi syajarah." Lalu kemudian dia mengikat unta itu di pohon. "Tsumma tanahha anni ila syajarah." Lalu kemudian dia menjauh dariku, dia berada di pohon yang lain. "Fattaja'a tahtaha." Dan dia berbaring di bawah pohon yang lain tersebut. "Fa idza dana ar-rawah qama ila ba'iri faqaddamahu farahalahu tsumma istakhara anni." Apabila telah tiba waktu pemberangkatan, maka dia mendatangi untaku, lalu kemudian dia majukan, dia dekatkan kepada Ummu Salamah, lalu kemudian dia menjauh sambil dia mengatakan, "Irkabi, silahkan engkau menaiki untamu." "Fa idza rakibtu wastawaitu ala ba'iri ata fa akhadahu bi khitamihi faqadah." Dan apabila aku sudah mengendarai unta tersebut, maka dia pun datang. Lalu dia mengambil kekang, tali kekang unta tersebut, lalu dia menuntunnya. Subhanallah. Ya. Tidak disebutkan bahwa terjadi obrolan di antara keduanya, ya, kecuali di awal. Di awal ketika dia bertanya, "Hendak kemana engkau?" Dari situ dia mengetahui bahwa Ummu Salamah hendak berangkat untuk bertemu dengan suaminya. Terlebih lagi, kalau kita membaca biografi Ummu Salamah, Ummu Salamah ini termasuk di antara wanita Arab yang dikenal dengan kecantikannya. Nah, jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bisa saja fitnah itu terjadi, kan? Dia kafir, ya. Mungkin dalam perjalanan, "Gimana kabarmu?" Tanya keluarga, ha? Kemudian mendengar suara, akhirnya terfitnah. Subhanallah. Walhamdulillah, masih ada orang-orang yang kafir, yang punya amanah, yang amanah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang menuntun beliau, yang menjadi penunjuk jalan beliau menuju ke Al-Madinah adalah seorang yang kafir, Abdullah Al-Buraiqit. Namun dia amanah. Nah. Terkadang ada seorang yang kafir, subhanallah, dia punya amanah yang kita mendapati tidak sedikit di antara kaum muslimin, mereka muslim namun tidak punya amanah, subhanallah, tidak menjaga pandangan, ya, tidak mengetahui batasan-batasan pergaulan antara kaum laki dan wanita, tidak menjaga jarak, bahkan berikhtilat campur baur dengan wanita, bahkan waliyadzubillah sampai terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Uthman bin Talhah menjaga kemuliaan dan kehormatan Ummu Salamah dalam perjalanan itu. Hatta yanzila bi hatta aqdamani al-Madinah, sampai kemudian dia, ya, tiba bersamaku di kota Madinah. Falamma nadhara ila qaryati bani Amr ibn Auf bi Quba, tatkala Uthman telah melihat kampungnya kabilah Banu Amr bin Auf di Quba, maka Uthman pun mengatakan, zaujuki fi hadhihi al-qaryah, suamimu tinggal di kampung ini, di wilayah Quba itu. Nah, biasanya kalau seorang dari Mekah menuju ke Madinah itu, awal ketika dia masuk ke kota Madinah, ya, termasuk yang dia lewati itu adalah Masjid Quba, wilayah Quba. Kata Uthman, suamimu tinggal di sini, di kampung ini. Wa kana Abu Salama biha nazilan, fadkhuliha ala barakatillah. Dan dahulu yang saya ketahui, Abu Salama tinggal di sana. Silakan engkau masuki kampung itu, semoga engkau mendapatkan keberkahan dari Allah. Dia kafir. Thumma sarafa raji'an ila Makkah, lalu kemudian setelah dia tiba, dia telah merasa bahwa dia telah menunaikan amanah, dia telah menyampaikan Ummu Salamah ke kampung di tempat di mana suaminya, maka dia pun kembali langsung ke Makkah. Jadi tujuan dia hanya untuk mengantar. Fakanat taqul, sampai Ummu Salamah pun mengatakan, wallahi ma a'lamu ahla baitin fil Islam asabahum ma asaba ala Abi Salamah wa ma ra'aitu sahiban qattu kana akrama min Uthman ibn Talhah. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada satu keluarga di dalam Islam yang menimpa mereka seperti yang menimpa keluarga Abu Salamah, yakni yang menimpa beliau di masa-masa awal Islam. Mereka bersama-sama masuk ke dalam Islam, mereka juga sempat berangkat berhijrah ke Al-Habasyah, lalu kembali ke Makkah, lalu kemudian berhijrah ke Madinah, dan sempat dipisahkan antara suami, istri dan putranya. Sampai kemudian setahun berikutnya berangkat Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, aku tidak mengetahui ada satu keluarga di dalam Islam yang menimpa mereka seperti yang menimpa keluarga Abu Salamah. Dan aku tidak melihat ada seorang teman yang lebih mulia dalam pandanganku dari Uthman bin Talhah. Dia seorang yang kafir. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat dibutuhkan, diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada seorang yang kafir, seorang yang musyrik, dengan syarat dia seorang yang amanah. Tidak sedikit dari kalangan orang kafir yang dia amanah dengan beban tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dokter kafir tapi amanah, ya. Kadang-kadang dokter muslim tidak punya amanah. Maka ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, amanah dan memelihara kehormatan diri sendiri dan orang lain telah banyak hilang di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan memelihara kehormatan kita. Demikian pula termasuk di antara yang disebutkan dalam kisah perjalanan hijrah, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar bin Khattab, "Lamma ijtama'na lil hijrah, itta'attu ana wa 'Iyyash ibnu Abi Rabi'ah wa Hisham ibn al-'As ibn Wa'il." Ketika kami telah bersepakat untuk berhijrah, maka kata Umar, aku sudah membuat janji. Aku bersama dengan Iyash bin Abi Rabi'ah, bersama dengan Hisham ibn al-As ibn Wa'il, mereka ini siap berangkat. Lalu kami pun mengatakan, al-mi'adu bainana at-tanadib, dari Abah Bani Ghifar. Kesepakatan kita berkumpul di daerah At-Tanadhib, yaitu dari Adah Bani Ghifar, sebuah tempat yang ada di Makkah. Faman asbaha minkum lam ya'tiha faqad hubisa falyamdi sahibah. Siapa di antara kalian yang tidak datang pada waktu yang telah kita sepakati, maka kita fahami berarti dia telah tertahan. Mungkin tertahan oleh keluarganya atau yang lainnya, menyebabkan dia tidak bisa berangkat. Karena para sahabat ketika itu, mereka memang berangkat ya, diam-diam. Karena mereka khawatir kalau mereka terang-terangan untuk berhijrah, khawatir akan dihalang-halangi oleh kaum musyrikin, dan bahkan mungkin mereka akan memudaratkan dan membunuh kaum muslimin. Sehingga mereka ketika keluar dari Mekah, berupaya keluar dalam kondisi senyap. Maka terjadi perjanjian antara Umar dengan Iyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Kata mereka, siapa yang tidak datang pada waktu yang telah ditentukan di tempat ini, berarti dia tertahan. Maka yang lainnya tetap berangkat. Fa asbahtu 'indahu ana wa Iyash bin Abi Rabi'ah wa hubisa 'anna Hisham wa futina faftutin. Lalu kemudian di pagi hari yang telah ditetapkan, yang datang aku bersama dengan Iyash bin Abi Rabi'ah. Adapun Hisham tertahan. Hisham tertahan. Wafutin faftutin. Dan dia pun diuji atau difitnah. Maka dia pun terfitnah. Akhirnya tertahan. Nah, yang zahir yang dimaksud terfitnah di sini bukan yang dimaksud kembali kepada kafiran. Namun dia ditahan oleh keluarganya atau kabilahnya, yang menyebabkan dia batal berangkat. Itu maksudnya dia terfitnah. Akhirnya dia membatalkan keberangkatan hijrahnya. Sehingga kami ketika itu mengatakan, mallahu biqabilin min haula'i taubah. Ketika kami mengetahui ada orang-orang yang sebelumnya bertekad untuk berhijrah, lalu mereka batal berangkat, kami sempat mengatakan, demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima taubat mereka. Qaumun arafullah wa amanu bih. Mereka adalah kaum yang sudah mengenal Allah dan beriman kepadanya. Wa saddaqu rasulahu. Dan mereka telah membenarkan rasulnya. Thumma raja'u an dhalik libala'in asabahu min dunya. Lalu kemudian mereka kembali. Mereka tidak berhijrah. Disebabkan karena ujian dunia yang menimpa mereka. Wa kanu yaquluna li anfusihim, dan mereka mengatakan itu terhadap diri-diri mereka. Ya, mereka membicarakan orang-orang yang tadinya hendak berhijrah kemudian mereka membatalkan hijrahnya. Allah tidak menerima taubat mereka. Ketika mereka memperbincangkan hal itu, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Turun firman Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ketika turun ayat ini, kata Umar radhiyallahu taala anhu, fakatabtuha biyadi kitaban thumma ba'atsu biha ila Hisyam. Aku pun menulis ayat tersebut dalam sebuah tulisan surat, lalu aku mengirimnya kepada Hisyam. Maka Hisyam bin Aus mengatakan, falamma qadiman alayya kharajtu biha ila dhi tuwa faja'altu as'adu biha wa usawwibu li afhamaha. Maka tatkala surat itu datang kepadaku, maka aku pun keluar ke wilayah dhi tuwa untuk membaca surat itu. Sambil dia ulang-ulangi, dia bolak-balik surat itu. Selesai dia membaca, dia ulangi lagi. Dia berusaha untuk memahami. Sambil dia mengatakan, Allahumma fahimniha, ya Allah fahamkan aku tentang isi surat ini. Wa faraghtu innama unzilat fina lima kunna naqulu fi anfusina. Dan akhirnya aku pun khawatir bahwa ayat ini diturunkan kepada kami. Wa yuqalu fina, dan dikatakan tentang kami. Faraja'tu fajalastu ala ba'iri falahiktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku pun kembali, lalu aku duduk di atas ontaku, lalu aku menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Untuk berhijrah. Ini juga termasuk di antara riwayat yang menjelaskan tentang perjalanan hijrah para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa tatkala mereka hendak berangkat, ternyata mereka berangkat pun dengan senyap. Ada yang sampai batal, ada yang tetap berangkat. Ya. Dan yang berangkat sempat mencela orang-orang tertahan di kota Makkah, termasuk di antaranya Hisyam. Namun pada akhirnya Hisyam kemudian berangkat menuju ke Al-Madinah. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar, ketika Umar menceritakan tentang keinginan mereka untuk berangkat berhijrah, lalu kemudian mereka pun keluar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan Iyash ibn Abi Rabi'ah dan Hisyam ibn al-As tertahan. Tatkala kami tiba di Madinah, maka kami pun singgah di kabilah Bani Amr bin Auf, yaitu di wilayah Quba, tempat persinggahannya Abu Salamah. Ketika kami tiba di sana, ya, Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harith bin Hisham berangkat ke Madinah. Tujuannya untuk mendatangi Iyash bin Abi Rabi'ah. Jadi ini bertiga, Umar, Iyash bin Abi Rabi'ah, dan Hisham ibn al-As. Hisham sudah tidak jadi berangkat. Umar dan Iyash berhasil berangkat sampai ke Madinah. Ketika mereka tiba di Madinah, orang-orang musyrik mendengarkan bahwa mereka berangkat ke Madinah. Maka disusul oleh dua tokoh kafir, Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham, untuk mendatangi Iyash bin Abi Rabi'ah. Ya. Wa kana ibnu ammihima wa akhahuma li ummihima, karena ada hubungan kekeluargaan antara Iyash bin Abi Rabi'ah dengan Abu Jahal dan Al-Harith. Ya. Karena Iyash bin Abi Rabi'ah ini adalah sepupu mereka, anak pamannya. Hatta qadima alaina al-Madinah fakallamahu faqala lahu, hingga keduanya pun tiba di Madinah, akhirnya keduanya mendatangi Iyash bin Abi Rabi'ah dan mengatakan kepada Iyash, inna ummaka nadharat alla tamassa ra'saha bi mushtin hatta tarak. Ya. Keduanya menyampaikan kepada Iyash, ibumu itu sudah bernadar bahwa rambutnya tidak akan disentuh oleh sisir sampai dia melihat kamu. Rambutnya tidak akan tersentuh oleh sisir sampai dia melihat kamu. Maksudnya dia tidak ingin merawat dirinya. Ya. Tidak ingin merawat dirinya sampai dia bertemu kembali dengan Iyash. Menunjukkan bahwa mereka ini meninggalkan Makkah senyap. Ya. Bahkan keluarga dekatnya pun tidak mengetahui keberangkatannya. Akhirnya ketika tiba di Madinah, dua sepupunya ini berusaha untuk melobi Iyash. Ibumu itu bernadar, ya, bahwa kepalanya tidak akan disentuh oleh sisir sampai dia melihat kamu. Diceritakan tentang kondisi ibunya, akhirnya menyebabkan Yash merasa kasihan kepada ibunya. Faraqqalaha. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Yash, ya Yash, innahu Allah in yuriduka alqaum illa an dinik fahdharhum. Ya. Sesungguhnya demi Allah, mereka tidak menghendaki darimu kecuali engkau berpaling dari agamamu. Itu keinginan mereka. Hati-hati kamu dari mereka. Diingatkan oleh Umar. Fawallahi law qad adza ummakal qaml laqad imtashatat. Demi Allah, nanti kalau banyak kutunya ibumu kamu itu nanti sisiran juga. Kata Umar radhiyallahu anhu. Nanti kalau banyak kutunya, nanti sisiran juga itu. Ya. Walau qad ishtadda 'alaiha harru Makkah lastadhallat. Kalau seandainya dia merasa kepanasan dengan panasnya kota Makkah, dia pasti akan berlindung juga. Nah, akhirnya Iyash bin Abi Rabi'ah jadi bingung. Ini gimana ini? Bertahan di Madinah atau tetap kembali ke Makkah? Akhirnya dia mengatakan, inna li hunaka malan fa'akhudhu. Saya sempat meninggalkan harta di sana. Saya ingin mengambilnya. Biarlah, saya kembali dulu. Gitu, kata Iyash. Saya kembali dulu, nanti saya ambil harta saya kembali lagi ke sini. Kata Umar, wallahi innaka la ta'lamu anni min akthari Quraisy malan falaka nisfu mali. Kata Umar, demi Allah, kamu tahu aku ini orang paling banyak hartanya dari kalangan Quraisy. Ambil separuh hartaku. La tazhab maha. Jangan kamu pergi bersamanya. Akhirnya dia tetap nekat untuk kembali. Iyash bin Rabi'ah. Fa'aba alayya illa yakhruj ma'ahuma. Akhirnya dia tetap bertekad untuk kembali bersama dengan kedua sepupunya ini. Karena dia sudah bertekad dan tetap ingin kembali ke Mekah, aku pun mengatakan kepadanya, amma idza fa'alta ma fa'alt fakhudh naqati hadhihi fa innaha naqatun dhalul falzam dhahraha. Adapun karena engkau tetap ingin kembali, ya sudah, ambil ontaku ini. Kamu naiki ontaku ini. Dia ini onta yang turut kepada tuannya. Tetap kamu di atas punggungnya. Jangan tinggalkan punggung onta ini. Fa in rabaka minal qami raib fanju alaiha. Apabila ada hal yang meragukan dari kedua orang itu, kamu cepat cari jalan selamat. Lari dengan onta itu, cari jalan selamat. Gitu. Alhasil akhirnya dia kembali membawa ontanya Umar, berangkat bersama kedua orang kafir ini. Fa kharaja ma'ahuma 'alayha hatta idza kanu bi ba'd at-tariq. Setelah mereka berangkat ingin kembali ke Makkah, sampai di sebagian perjalanan, Abu Jahal bin Hisham pun mengatakan kepada Iyash, wallahi laqad istata'at ba'iri. Demi Allah, ini untaku ini lambat betul jalannya. Afala tahmiluni ala naqati hadhi? Boleh enggak saya bareng dengan kamu di untamu itu? Ini untaku ini lambat sekali jalannya ini. Ya. Boleh enggak saya bersamamu di untamu itu? Ya. Ya, Iyash bin Abi Rabi'ah melihat mungkin benar bahwa untanya itu lambat, akhirnya dia mengatakan, "Ya sudah, silakan." Fa nakhawa nakhali yatahawwal 'alaiha, maka akhirnya didudukkan unta ini agar kemudian Abu Jahal bisa berpindah ya ke untanya Iyash. Falamma stawau bil ardi adaya alaihi wa authaqahu. Ketika mereka berada di atasnya, maka mereka pun melompati Iyash bin Abi Rabi'ah ini, melompatinya lalu menduduki di atas tanah itu. Lalu mereka pun mengikatnya. Ya, itulah tujuannya. Ya, itulah tujuannya. Supaya tidak bisa lepas lagi. Supaya tidak bisa ada kesempatan kembali lagi ke Madinah. Maka diikat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam perjalanan itu beliau pun disiksa oleh dua orang ini. Thumma adkhalahu Makkah wa fatanahu faftutina. Lalu kemudian keduanya memasukkan kembali ke Mekah. Lalu kemudian memfitnahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dia disiksa. Sehingga kami mengatakan, wallahi la yaqbalullahu mimman iftutina sirfan wala adla. demi Allah, Allah tidak akan menerima ibadah orang-orang yang terfitnah itu, baik yang wajib ataupun yang sunnah, tidak akan diterima oleh Allah. Wala tuqbalu taubatu qaumin arafullah thumma raja'u ilal kufur libala'in asabahum. Tidak akan diterima taubat satu kaum yang mereka telah mengenal Allah lalu mereka kembali kepada kekafiran disebabkan karena ujian yang menimpa mereka. Itu menjadi pembicaraan para sahabat termasuk Umar radhiyallahu ta'ala anhum, hingga turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Lalu kemudian Umar menulis surat yang berisi ayat tersebut lalu dikirimkan kepada Hisham bin Al-As. Lalu kemudian Hisham bin Al-As berangkat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini yang berkaitan dengan hijrah para sahabat. Kita belum menceritakan tentang bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.